تس تس تس بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحمد أعزكم الله. الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Hari ini adalah tanggal 10 Muharram 1442 Hijriah, 1443 Hijriah. Ya. 1443 Hijriah. Atau tanggal 18 Agustus 2021. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari syarah Alfiyah bin Malik yang diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Tamim rahimahullah, dan kita sampai di pembahasan bait yang ketujuh. Nah, dan di sini saya ingin murojaah dari pendahuluan awal, yaitu qala muallif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki ahmadu rabbillah wa khairan maliki musallina ala nabiyil mustafa wa alil mustaqbilina sharafa واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية تمنع مؤتي فائقة ألفية تبن مؤتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثناء الجميل والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. نه إني masih muqaddimah yang terakhir dari Ibnu Malik rahimahullah yang menjelaskan tentang wallahu yaqdi. Ya, semoga Allah azza jal memastikan, memberikan hukum bihibatin wafirah, dengan pahala yang berlimpah, li walahu, bagiku dan baginya, bagi Ibnu Mu'ti, fi darajatil akhirah, di kedudukan akhirat kelak. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan tentang khobariyah dan insya'iyah. Khobariyah adalah tentang khobar yang sudah terjadi dan dimaklumi bersama. Dan khobar itu bisa khobar sidq, bisa khobar kidb. Ya, bisa yang benar, bisa yang dusta. Sedang insya'iyah itu artinya dia akan terjadi saat kita ngomong, saat kita berbicara. Nah, nah di sini ada juga adab berdoa. Adab doa ini salah satunya adalah, kalau kita ingin ringkas mudahnya adalah, adab berdoa dianjurkannya untuk bersuci, itu jauh lebih ahsan. Kemudian menghadap kiblat, itu juga jauh lebih ahsan. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga adalah dengan memulai dengan Asmaul Husna, menyebut nama-nama Allah yang indah. Kemudian yang keempat adalah dengan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, solawat kepada Nabi, Asmaul Husna, kemudian solawat. Kemudian yang kelima adalah berdoa untuk diri sendiri. Berdoa untuk diri sendiri. Ini dalilnya sudah dijelaskan di sini, Rabbi firli wa li akhi. Ya, ibda' binafsika. Ya, Ini adalah ibda' binafsika. Memulai doa itu untuk dirimu. Kemudian berdoa kepada orang lain, yaitu kepada orang tua kita, kepada anak istri kita, dan juga kepada kaum muslimin, termasuk guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Kita doakan kebaikan kepada mereka, semoga Allah Azza Jalla senantiasa menjaga mereka, melimpahkan kebarokan kepada mereka. Nah, ini salah satu yang dijelaskan tentang adab-adab berdoa. Dan tidak ada dalil yang menyebutkan setiap doa harus mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan boleh, tapi bukan setiap doa dilakukan dengan mengangkat tangan. Ya, karena apa? Antum mau berjima, apakah antum berdoa kemudian mengangkat tangan? Tidak ada. Kemudian antum ingin ke kamar mandi, apakah antum harus mengangkat tangan dulu berdoa dan yang lain? Sehingga di situ ada tempat dan waktu sebagaimana dicontohkan Nabi Sosong. Nabi Sosong mengangkat tangan ketika wukuf di Arafah, berdoa terus angkat tangan. Dan tidak ada penjelasan bahasanya antum ketika selesai sholat kemudian berdoa kemudian mengangkat tangan. Mendawamkan seperti itu perlu dalil. Mendawamkan seperti itu perlu dalil. Kalau sesekali tidak ada masalah, Mas. Sesekali tidak ada masalah. Tapi terus-terusan antum melakukan seperti itu dan antum beretikot bahwasanya berdoa harus mengangkat tangan. Nah, ini sesuatu. Paham sampai sini ya? Nah. Kemudian berkaitan dengan seperti ini yang kemarin kita bahas, fi darajatil akhirah. Di kedudukan di akhirat kelak, yaitu pada hari kiamat. Ya. Kemudian kemarin kita membahas irad, keinginan. Ya, atau keuntungan bisa juga. Ya, bukan erot. Bagaimana lajah Sunda, ma'erot kemarin kita bahas. Ya, tentang irad jadi Pak erot. Ya. Makanya kalau nasallahu alaihi wasallam ya. Wajah-wajah kalau orang Jawa merot, ada erot, ada irad. Merot itu bisa jadi karena terlalu banyak keinginan kesamping, Mas. Ya. Dia ngelirik ke sana terus itu kan melerok terus kan jadi merot. Ah, merot. Ya. Nasallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi itu banyak keinginan. Banyak keinginan. Karena irad di sini keinginan, Mas. Ya. Karena banyak keinginan maka dia kurang bersyukur. Ketika kurang bersyukur itu yang menjadikan orang itu kemudian Allah coba dengan ujian-ujian yang menyebabkan dia, engkau harusnya bersyukur. Kenapa engkau tidak mau bersyukur? Maka ini, lihat musibah yang menimpamu. Seolah-olah seperti itu. Ketika kita mau mengevaluasi apapun yang menjadi gangguan atau ujian kita, itu adalah kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita kemudian ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla malah menjadikan kita suudzon, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Justru karena Allah itu sayang kepada kita, Allah itu berikan kepada kita untuk kembali bertobat, kembali menyadari bahwasannya seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Ya. Hal-hal seperti itu Allah Azza wa Jalla menjadikan dalam setiap musibah ada kenikmatan bagi orang-orang yang mau mempelajarinya, mau mengambil pelajaran darinya. Hikmahnya banyak. Makanya hikmahnya dari pandemi ini sangat banyak sekali. Mungkin kalau ditulis tentang hikmah pandemi akan bisa menjadi buku tersendiri. Ya. Belum itu untuk profesi ini, hikmahnya ini, profesi itu. Wah, terus banyak profesi. Ya. Yang sedang aku kumpulin tentang profesi tenaga medis. Walaupun Ana bukan tenaga medis, tapi Ana senang. Dari awal senang ngelihat orang-orang yang tenaga medis itu Ana senang. Dan semoga Allah Azza Jalla memudahkan mereka untuk bisa senantiasa membantu kaum muslimin. Ya. Karena tenaga medis itu tanpa kita doakan, mereka juga tidak bisa ngapa-ngapain, Mas. Ya, justru mereka itu punya banyak rintihan dan keluhan, tapi tidak pernah tersingkap. Tidak pernah tersingkap. Dan itu sangat-sangat memilukan ketika kita mengetahui di balik itu semua ada perjuangan dan keluh kesah yang tidak pernah dipahami oleh orang banyak. Justru banyakkan orang ketika ketemu dengan tenaga medis apa? Sengit. Ya, karena sengitnya maka dia terolah seolah menjadi sangit, baunya enggak sedap. Orang enggak ada yang mau mendekatinya. Sahih, Mas. Nah, sekarang kita tentang irad yang kedua kemarin, li walahu. Ya. Dan ini kita sudah ya, wala walam yada'u li jami'il muslimin. Qalu law qala wallahu yakdi birida war rahmah li walahu li jami'il ummah. Ya, itu tentunya jauh lebih menyenangkan. Kalau qala dzalika lakana ahsan. Ini adalah perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menyayangkan tentang bait dari Alfiyah yang ini seolah-olah ini diperuntukkan kepada Ibnu Malik dan Ibnu Mu'ti saja, yang lain enggak. Paham sampai sini? Nah, salah satunya kalau misalnya dilihat dari syarah yang lainnya disebutkan di situ karena orang rujukan saat itu dalam mempelajari nahwu adalah ke Ibnu Malik dan Ibnu Mu'ti. Orang membandingkan, terus membandingkan terus. Sehingga saat itu bisa jadi tidak terfikir atau tidak sempat untuk beliau menjelaskan runtutan. Ya, maka beliau hanya meringkas untuk dirinya beliau dan juga kepada Ibnu Mu'ti karena dua ini yang disorot saat itu. Paham ya? Ini khusnudzonnya kita. Tapi di sini dijelaskan tentang li walahu. Tentang keinginan muallif mengatakan li walahu. Bagiku dan baginya. Ya. Di mana muallif di sini Ibnu Malik ini di sini khassa nafsahu. Mengkhususkan dirinya. Wabna mu'tin berdoa. Jadi beliau hanya mengkhususkan dirinya dan Ibnu Mu'ti dalam doa kebaikan tersebut. Ya, walam yad'u li jami'il muslimin. Dan tidak berdoa kebaikan kepada keseluruhan kaum muslimin. Walam yad'u li jami'il muslimin. Wa qalu law qala. Dan para ahli nahwu mengatakan law qala, seandainya beliau mengatakan wallahu yakdi birridha warrahmah, dan Allah Azza wa Jal itu memberikan hukum dengan ridhonya dan rahmat kasih sayangnya, li bagiku, walahu dan baginya, wali jami'il ummat, dan untuk keseluruhan umat. Nah, tentunya di sini apa? Ini lebih masuk. Nah, kalau qala dalika, seandainya muallif di sini qala, dia muallif penulis, ya, ini adalah Ibnu Malik. Ibnu Malik, ya, itu Ibnu Malik. Kaitannya bahwasanya itu adalah Ibnu Malik. Ya. Paham ya ini? Seandainya Ibnu Malik itu mengatakan yang seperti ini, seperti bait syair ini, tentunya ini lebih baik. Kenapa? Ada jami'il ummah. Paham? Mendoakan kebaikan kepada keseluruhan kaum muslimin. Wal jawabu anil awal an naqula, dan jawaban terhadap yang pertama kita katakan di sini idza kana al jam'u, ya, idza kana al jam'u, apabila jama' itu, ya, lima la yuqal, diperuntukkan kepada yang tidak berakal. fa innahu yujuzu an yusafa bil mufrad, maka boleh baginya untuk disifati dengan mufrad. Wa hadha fi jam'il katsirati katsirun, maka ini berlaku dalam jamak syarat banyaknya, maka banyak sekali. Walakinnahu fi jam'il qillati qalilun, namun ketika di jamak yang sedikit itu adanya sedikit juga, jamak yang sedikit ada jamak, ya jam'il kasrati, jamak yang banyak itu banyak sekali, kalau jamak yang sedikit itu sedikit. Wa in kana al-afsahu fi jam'il qillati al-mutabaqah, di dalam jamak qillah, jamak yang sedikit ini berkaitan dengan mutabaqah. Artinya mutabaqah di sini ya ada keselarasan, ya korelasi yang pas. Paham sih? Ya. Sehingga di sini kalau misalnya kaitannya ya ada korelasi, ada kecocokan yang pas. Wa fi jamil kasratil ifrad, dan jamak dalam jamak yang kasrati, jamak yang banyak, ya ini ada jamak kasrati satu, ada jamak kilati dua. Paham? Nah, wa fi jamil kasrati al ifrada, di dalam jamak yang banyak itu berlaku juga ifrad menyendiri di sini. Wa hibat min jamil kilati, hibat ini termasuk jamak kilah. Lianna jumu'al qillati nau'ani, karena di sini jumu'al qillati, banyaknya yang sedikit itu ada dua macam. Nah, nyerutup kopi dulu mas. Bismillah. Lama barik. Perbandingan berapa? Mantap. Nah, ini li'anna jumu'al qillati nau'ani. Yang antum harus ingat tentang di sini berkaitan dengan jamak qillah itu ada empat. Ya, harusnya ada empat. Ada af'ilatun, ada af. Ya. Af'ulun, ada fi'latun, ada af'al. Jamak qillah. Ya. Halo. Naam. Di sini tentang ada penjelasan ya. Tentang di sini ya, ana ulangi lagi. Allahumma stan. Li'anna al-jumu' al-qillati di jamak kasrah, jadi jamak yang banyak sekali. Jamak qillah itu jamak yang sedikit. Ya. Paham sampai sini? Nah. Dan jamak itu, Mas, jamak qillah ada jamak kasrah. Enam. Nah, di sini jelaskan al-awwal yang pertama, al-jamu salimu min mudakkarin. Jamak yang salim. Jam'u salimu. Antum lihat di sini, Mas. Ya. Al-jam'u salimu min mudakkarin aw mu'annathin yu'tabaru min jam'il qillati. Jadi jamak qillah ini termasuk di dalamnya ada jam'u salim mudakkar, ada jamak salim mu'annas. Mithlu al-muslimuna al-muslimatu. Jamaknya muslimuna. Ini awalnya apa? Muslimun. Muslimun. Kemudian muslimani. Muslimani. Ya. Kalau misalnya dikatakan di sini, ya. Muslimani. Kemudian jamaknya muslimuna. Ya. Muslimuna. Paham? Ada muslimatun. Limatun. Muslimatani. Ya, muslimatani. Kemudian muslimatun. Nah. Ya. Paham ya? Nah, ini termasuk jamak qillah, Mas. Yang seperti ini jamak qillah. Ya, jamak qillah dari apa? Salim mudzakkar dan salim muannas. Atsani, yang kedua, jumu'ut taksiri adalatu ala auzanin muayyanatin liqillatin, ya, lilqillati. Fa jamul qillati auzanuhu arba'atun. Ya. Antum lihat di sini. Yang kedua tadi jam'u salim. Ada mudakkar salim, ada mu'annas salim. Paham kan sih? Jamak mu'annas salim, Mas. Ada jamak mudakkar salim. Nah, jumu'u taksir, jamak taksir. Ad-dalatu yang menunjukkan ala auzanin, kepada wazan, rumus. Muayyanatin, yang tertentu. Ya. Lil killati. Ya, sifatnya itu sedikit. Fa jam'ul killati dan jama' killah. Jama'nya sedikit itu. Auzanuhu arba'atun. Wazannya. Ya, wazan. Rumusannya. Itu ada empat. Ya. Jadi ada empat. Wazan. Tentang apa? Jamuk qillah. Ya, jamak killah. Yaitu af'ilatun af'ulu summa fi'lah. Summa ta af'alun. Ya. Jamu'ul killah. Ya, bukan killih di sini, killah. Jadi af'ilatun ini jamak, ya. Jadi jamak taksir terbagi menjadi dua, killah dan kasrah. Dan wazan jamak killah, ya, itu ada berapa macam. Makanya af'ilatun af'ulu summa fi'lah. Ini summa ta. Summa di sini. Lalu. Jadi ini yang pertama, af'ilatun ini yang pertama. Af'ulu ini yang kedua. Kemudian fi'lah ini yang ketiga. Fi'lah, kemudian af'alun, ini yang keempat. Makanya ini wazannya af'ilatun, ya, kemudian af'udu, kemudian fi'lah. Fi'lah itu artinya awalnya apa? Awalnya adalah fi'latun. Fi'latun. Tapi karena dia terakhir, maka disukunkan. Fi'lah. Paham jadi? Fi'lah. Summata af'alun. Kemudian yang keempat di sini adalah af'alun. Kemudian jamu'u killih. Atau di sini killah. Jamu'ul killah. Itu termasuk semuanya adalah jamak killah, mas. Empat itu semuanya apa? Jamak killah. Wa jamu taksiri. Sekarang jamu taksir. Lahu awzanun lil killatin mu'ayyanatin. Ini ada beberapa rumusan untuk menyebutkan tentang yang sedikit lagi mu'ayyanatin, lagi didetailkan. Wa kadzalika, dan demikian juga lahu baginya auzanun mu'ayyanatun, ada wazan, ada berat yang tertentu juga, lil kathrati, saking banyaknya. Ya. Al-muhim annahum yaquluna, yang paling penting bahwasanya mereka mengatakan innahu qala bihibatin wafirah li sababain. Bahwasanya tentang bihibatin wafirah, ya, kaitannya berkaitan Nah. Ini kata-kata innahu qala bihibatin wafirah li sababain. Ketika beliau Ibnu Malik mengatakan bihibatin wafirah, dengan limpahan pahala yang melimpah, ini karena ada dua sebab. Sebab yang awal, pertama, annahu qala bihibatin wafirah dhalika min ajlin nadbi. Jadi mengatakan bihibatin wafirah dengan limpahan yang pahala yang banyak. Yang demikian itu karena apa? Min ajrin nadhmi, karena syairnya. Daripada kosong, syairnya ditulis seperti itu, nyerempet-nyerempetnya seperti itu, Mas. Paham sampai sini? Itu min ajrin nadhmi. Jadi agar kontekstual yang diisi ditulis tentang sastra itu masuk. Karena bisa jadi kalau misalnya antum nulis tentang bait tapi hanya untuk antum sendiri, maka itu tidak dikenal sama orang. Paham enggak sih? Sehingga di sini ketika ditulis min ajri nadmi, karena bait syair yang lainnya itu pasnya seperti itu, maka ketika nyantumin di bait tersebut, maka dia harus sama konsekuensinya tentang baharnya dan seterusnya, tantintunnya terakhirnya itu harus sama. Panadmu ya yahmul insana ala syai'in ghairu aula minhu, dan an-nadam puisi tadi yahmilu insana itu membawa seseorang ala syai'in kepada suatu ghairuhu, kepada selainnya, aula minhu, yang jauh lebih utama darinya. As-sababu tsani ka'annahu rahimahullah arada bihibatin wafirah lamma kana al-wufuru dallan 'ala al-kathrati واستغنى بالمعنى عن اللفظ عن قوله وافرات. نعم. Jadi di sini antum lihat sebab yang kedua, ya, sebab yang kedua sebab yang kedua ka'annahu rahimahullah, seolah kalau tadi sebab yang pertama apa? Untuk nyambungin pelengkap apa? Bait syairnya biar komplit. Kalau yang sebab yang kedua ini, ka'annahu rahimahullah, seolah-olah penulis Alfiyah rahimahullah mengatakan arada berkeinginan bihibatin mafirah, dengan apa? Hibah. Dengan adanya hibah wafirah, dengan pahala yang melimpah. Lamma kana al-wufuru dallan 'ala al-kathrati, karena melimpah itu berkaitan dengan banyak, menunjukkan pada sesuatu yang banyak. Istaghna bil ma'na 'anil lafzi, mencukupi dengan makna daripada lafaz itu dengan perkataannya wafirati. Paham saya sih? Karena jamak. Ya. Paham sampai sini? Nah. Wa ala kulli halin. Ya, siapa yang bisa menerjemahkan wa ala kulli halin itu apa, Mas? Ini apa? Wa ala kulli halin. Oleh karena itu. Bukan. Ya. Bukan juga. Wa ala kulli hal. Ya. Apa, Mas? Wa ala kulli hal. Hah? Wa ala kulli hal itu bisa dikatakan atau omong-omong, ya, atau bagaimanapun juga, wa ala kulli hal Ya, kalau letteralnya di setiap hal, kondisi, kondisi apapun. Ya, itu letternya. Wal qaidatu, kaidah itu allati nastafiduha. Wal qaidatu, fal qaidatu, ya, kaidah. Allati yang nastafiduha. Ya, nastafiduha. Ya, istafada, istafidu, nastafiduha. Kami mengambil manfaat darinya. Min dalika, dari yang demikian. Itu ba'da nadhari anil kalami Ibn Malik. Setelah melihat dari perkataan Ibn Malik. Ya annahu yajuzu fi na'til jam'i li ghairil aqil. Maka boleh baginya untuk menggabungkan. Artinya menghubungkan. Jama' li ghairil aqil. Jama' kepada li ghairil aqil. Kepada orang yang tidak punya akal. Atau sesuatu yang tidak ada akal. Ini bukan manusia, Mas. Manusia punya akal. Ini bukan kepada manusia. Idza kana jam'a katsirat katsratin. Ketika jamaknya itu jamak katsratin. Wal afsahu al ifradu. Maka yang lebih fasih lagi adalah al ifrad, menyendiri. Wa idza kana jam'a qillatin, ketika jamak qillah, jamak sedikit itu, fal afsahu al mutabaqatu. Yang benar adalah untuk apa? Al mutabaqah. Kesesuaian dari yang lebih fasih tadi. Jadi yang lebih fasih itu yang berkesesuaian. Kalau enggak berkesesuaian itu enggak diterima. Wa yajuzu al aks, maka boleh secara kebalikannya. Yani yajuzu an tasmi'a يجوز أن تسمع في حال يكون أفصه يكون الأفصه في الإفراد. Nah, ini bolehnya adalah apabila أن تسمع في حال, berkumpul dalam suatu kondisi, يكون الأفصه في الإفراد, dan yang paling di sini أفصح, fasih di dalamnya adalah الإفراد, menyendiri. وَيَجُوزُ أَنْ تُفْرِدَ فِي حَالٍ يَكُونُ الْأَفْصَحُ فِيهَا الْمُطَوْبَقَهُ, dan boleh untuk menyendirikan dalam kondisi yang itu adalah yang paling sahih, yang paling berkesesuaian. وَهَذَا بِخِلَافِ تَثْنِيَةِ, dan ini berlainan dengan tasniyah, pendobelan. Jadi itu pendobelan. Tasnya. Bikhilafi tasnya. Beda, berbeda dengan tasnya. Tasnya itu apa? Masuk. Tasnya. Tasnya. Dobel, Mas. Tasnya. Pendobelan. Penggandaan. Fatasniyah itu, ya, tasniyah itu labudda fiha minal mutabaqah. Ini mengharuskan untuk korelasinya sama, kecocokannya sama. Al jawabu anistani. Jadi ini kalau tadi apa, Mas? Itu apa? Yajuzu fi na'til jam'i li ghairil aqil. Bolehnya untuk na'at jamak pada selain yang tidak ada, li ghairil aqil, tidak ada akal. Selain yang punya akal. Ya. Kemudian, innahu la mani'a an yatwal insanu li nafsihi wa li ghairihi mimman yara takhsisahu. Naam law qala li wa lahu wa la taqdi bil ihbati li ghayrina la kana hadha khata'an amma takhsisul insani nafsahu bid du'a aw man sha'a minan nasi fa innahu la yulamu 'alayhi wa la yudhammu walakinnahum al muhashshuna da'iman. Jadi di sini jelaskan al-jawab anisani untuk yang kedua, ya. Kedua maksudnya tentang apa, Mas? Ya. Enggak, sebentar. Ana jelaskan dulu. Sabar. Kelewatan? Enggak. Ana ingin menjelaskan pada antum karena di sini jawab sani. Sani yang kedua itu yang mana maksudnya di sini? Mana, Mas? Hah? Ilafsan. Aywa. Nah. Ini berkaitan dengan ya berkaitan dengan nah apa yang disebut irad antum yang antum fahami? Karena irad di sini adalah yang pertama wasfu hibah, waya jam'u wafirah, waya mufradun. Ya. Kemudian irad yang tsani adalah biqolihi li walahu, haitsu khassa nafsahu wa ibn mu'tin bidu'a, wa lam yada'u li jami'il muslimin. Walam yada'u di jamil muslim. Nah, ini ana jelaskan bahwasanya ya. Sebab yang pertama, sebab yang kedua, kemudian ini kaitannya dengan al-jawab wa anisani. Annahu la mani'a an yajual insanu li nafsihi. Yang kedua ini ya. Kalau sebutannya ya. Sebutannya di sini astani bi batin wa fira, tidak. Annahu la mani'a an yadwal insanu li nafsi wa li ghairihi mimman yara takhsisahu. Nam law qala li wa lahu wa la taqdi bil hibati li ghairiha li ghairina la kana hadha khata'an. Amma takhsisul insan nafsahu bidu'a aw man sya'a minan nas. Zadakumullah hirsan. Semoga Allah menambahkan antum semangat. Ya, li walahu wala takdib bil hibati li ghairina. Lakana hadha khata'. Amma takhsisul insani nafsahu biddu'a aw man sya'a minan nasi fa innahu la yulamu alayhi wa la yudhammu, walakinnahul muhashshuna daiman. Nah. Di sini jelaskan penjelasan ya tentang berkaitan dengan apakah yang ya yang sebaiknya dilakukan ketika antum mendapati model yang seperti itu ya, apakah benar seperti itu. Kata-kata di sini Sebentar. Saya perbaiki ini dulu. Nah. Nah. Di sini jelaskan. Al-jawab tsani annahu la mani an yajual insanu li nafsi. Ya. Wa li ghairihi mimman yara takhsisahu. Ini jawab yang kedua. Ini berkaitan dengan yang kedua di sini. Ya. Bukan sebab yang pertama, sebab yang kedua. Tapi di sini adalah tentang bukan jamak juga. Ya, ini karena sebutannya masih di sini, Mas. Al-jawab anil awal. Au naqulu an naqula. Ya. Makanya yang pertama di sini ini tentang irad yang tsani dan irad yang pertama. Irad yang kedua ini karena li walahu. Itu jawabnya. Kalau irad yang pertama ya tentang keuntungan yang pertama atau keinginan yang pertama di sini adalah wasfu hibat. Al-hibat. Itu awalnya hibatun. Jamak. Ya, bi wafirah. Wa hiya mufradun. Wal afsahu fiha al-mutabaqah. Fa yuqal bi hibatin wafirah. Dan yang lebih fasih secara bahasa Arabnya di situ adalah korelasi. Kalau disebutkan itu jamak, ininya juga jamak. Ya. Seperti wa quduri rasiat. Ya. Tidak disebutkan rasiatun. Ini juga sudah sebutkan. Nah, sekarang irad yang tsani itu dijawab. Kenapa di sini li walahu? Kenapa tidak sebutkan di sini walam yad'u di jami'il muslimin? Nah, kalau tadi jawaban ya itu untuk agar menimpali ya menimpali pas ritmenya. Nah, tapi di sini untuk disebutkan di sini jawab tsani, jawaban yang kedua annahu la mani'a an yatwal insan. Ini tidak mengapa ya la mani'a. Ya. Artinya apa? Boleh. La mani'a boleh. An yad'a al-insanu li nafsi. Boleh seorang itu untuk mendoakan kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa li ghairihi dan kepada selainnya. Mimman yara dari orang-orang yang dia bisa melihat takhsisahu. Ada kekhususannya. Paham sampai sini? Naam. Naam law qala betul kalau seandainya dikatakan di sini li walahu ya bagiku dan baginya wala taqdadi bil bil hibati li ghairina dan tidak memutuskan tidak menghukumi dengan apa bil hibati dengan ganjaran atau pahala li ghairina kepada selain kami maka ini betul-betul khata karena ada sebutannya takhsis mengkhususkan hanya aku dan dia saja yang lainnya enggak. Ini salah. Amma takhsisul insani nafsahu bidu'a. Namun kalau seorang itu mengkhususkan, seseorang itu mengkhususkan dirinya ketika dia itu berdoa atau di dalam doanya, aw man syaa'a minan nasi atau siapapun yang dia inginkan dari orang. Misalnya ana ingin mendoakan Mas Fuk, ya misalnya. Ya Allah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan istiqomah kepada beliau. Ini takhsis, sebutin nama. Ya. Paham? Fa innahu la yulamu alaihi, maka ini tidak dicela. Wala yudamu dan tidak dimaki. Ya. Di situ tidak ada celaan untuk menyebutkan takhsisnya, penyebutan namanya. Ya. Walakinnahum muhasyuna daiman. Namun ini mereka itu muhasyuna daiman. Ini seorang sering memberikan taklik terus, ada catatannya, ada catatannya, ada catatannya. Ya. Paham ya? Dan inilah yang sering disebutkan tentang hal tersebut. Ya. Nah. Paham sampai sini? Jadi kalau misalnya dia ingin mengkhususkan dirinya, itu enggak ada masalah. Tapi kalau kemudian mengkhususkan orang, ya. Mengkhususkan orang atau dirinya sendiri, maka itu tidak mengapa, tidak, tidak. Tapi yang salah itu adalah ketika apa? Ketika betul-betul li walahu wala taqtadi bi ya bil hibati li ghairina, kepadaku, kepadaku dan kepadanya, dan jangan memberikan putusan dengan pahala kepada selain kami. Itu jelas apa, jangkrang, Mas. Ya, artinya di situ itu kekuasaannya Allah Azza Jalla. Itu bukan posisinya antum untuk ya meminta seperti itu. Paham ya? Nah, ya seperti kisahnya ketika orang itu orang yang kencing di masjid itu, Mas, itu mengatakan bahwasanya berkaitan dengan itu ya tentang kaitannya ada kisahnya dari orang yang kencing di masjid itu, Mas, tentang ya kencing di masjid, dan itu disebutkan oleh para ulama salah satu penjelasan tentang orang-orang yang menginginkan sembrono ataunya tergesa-gesa untuk memberikan hukuman. Ya. Nah, ini sebagaimana di Nasa'i. Ana Arabiyan dakhala al-masjida fa shalla raka'ataini tsumma qala Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad tahajjarta wasi'an. Ada orang Arabi masuk masjid, kemudian dia sholat dua rakaat, kemudian dia mengatakan, ya Allah, berikan kasih sayang kepadaku dan kepada Muhammad, dan jangan berikan kasih sayang kepada selain kami, seorang pun selain kami. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, laqad tahajjarta wasi'an, engkau itu sudah membatasi sesuatu yang luas. Nah, ini di banyak ya Ini juga di Sahih Bukhari disebutkan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Falamma sallama Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil Arabi laqad hajjarta wasi'an yuridu rahmatallahi. Bahasanya Rasulullah SAW itu ketika di salatin, di dalam salatnya, wa qumna ma'ahu, dan kami itu berdiri bersamanya. Faqala al-Arabi, ada orang Badui yang beliau dalam, orang Badui ini dalam salat berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah berikan rahmat kepadaku dan kepada Muhammad. Wa la tarham ma'ana ahadan, dan jangan engkau itu memberikan rahmat kepada seorang pun. Ya. Falamma sallama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengucapkan salam, qala lil Arabi. Nabi SAW mengatakan kepada Arabi tadi, kepada orang Badui tadi, laqad hajjarta wasi'an, engkau telah membatasi sesuatu yang luas. Yuridu rahmatullahi, maksudnya di sini rahmat Allah itu begitu luas, tapi engkau hanya apa? Membatasi dengan kepadamu dan kepadaku saja. Padahal rahmat Allah Azza wa Jalla itu begitu luas. Nah. Makanya di sini orang yang senantiasa mencari-cari kesalahan orang, tapi tidak mau mendoakan kebaikan, maka biasanya orang-orang ini kaku, egois tingkat tinggi, dan tidak mau mendengar nasihat orang lain. Itu rata-rata seperti itu. Nasallahu alaihi wasallam. Insyaallah naktafi bihadil qudrah sampai di sini, dan insyaallah kita akan sambung insyaallah biinillah di hari Sabtu, insyaallah biinillah. Besok libur, cumannya juga libur, kemudian hari Sabtu insyaallah biinillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.